Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-18 dari bulan Jumadil Ula ini, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian lanjutan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitabit Tauhid. Di pertemuan kita terakhir telah kita lewati babu minasyirki al-isti'adzatu bighairillah, bab termasuk dari kesyirikan meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, perkara yang hanya Allah saja yang mampu untuk memberikan perlindungan. Dari apa yang kita pelajari, memberikan gambaran penting kepada kita bahwa meminta jenis-jenis atau bentuk-bentuk meminta perlindungan yang dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang mereka anggap sebagai penguasa sebuah tempat atau daerah, syaitan atau jin yang dianggap oleh mereka sebagai penunggu tempat yang dikeramatkan atau yang dikultuskan, meminta perlindungan kepada mereka ini, makhluk-makhluk ini merupakan bagian dari syirkul akbar, syirik besar, iyadan billah. Dengan berbagai bentuk dan model meminta perlindungan tersebut, baik dalam bentuk ucapan yang diucapkan, baik dengan bahasa-bahasa yang difahami atau dengan ungkapan-ungkapan yang tidak diketahui maknanya, sebagai bentuk meminta perlindungan kepada makhluk ini. Atau pula dengan bentuk perbuatan yang maksud, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan perlindungan dari yang mereka anggap sebagai penguasa atau penunggu tempat yang dikeramatkan tersebut. Berarti butuh bagi kaum muslimin, bagi kita semua, untuk benar-benar mempelajari dan mengetahui perincian dari dalam permasalahan tauhid, kalimat yang diucapkan, kalimat tauhid la ilaha illallah, karena kejahilan tentangnya, ketidakmengertian terhadap rinciannya, itu bisa menjerumuskan, menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan, ke dalam hal yang bertentangan, yang menafikan, yang membatalkan kalimat yang telah diucapkan. Iyadan billah. Amat sangat penting permasalahan tauhid, permasalahan akidah ini menjadi sebab penentu keselamatan seseorang dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kita lanjut membaca bab yang berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, babu minasyirki an yastaghitha bighairillah aw yad'uwa ghairaha ghairahu. Bab termasuk kesyirikan, babun minasyirki, termasuk kesyirikan seseorang meminta pertolongan yang sifatnya segera, istighatha, kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bab yang ke-13 ini menyebutkan tentang permasalahan istighatha. Kalau dalam bab yang ke-12 menyebutkan tentang permasalahan isti'anah, isti'adzah, meminta perlindungan, sekarang meminta pertolongan, aw yad'u wa ghairah. Demikian pula menyebutkan tentang doa. Hubungan bab ini dengan bab sebelumnya sebagaimana yang dijelaskan oleh ahlul ilmi, musannif rahimahullah ketika menyebutkan pada bab yang ke-12 perkara isti'adzah, meminta perlindungan, dan itu ibadah, maka layak untuk beliau sertakan setelahnya pada bab yang ke-13 ini permasalahan istighatsah, meminta pertolongan yang sifatnya segera. Nah, karena seorang yang meminta perlindungan, tempat meminta perlindungan kepada sesuatu, maka dia pun otomatis segera untuk meminta pertolongan yang sifatnya harus segera kepada yang dia minta perlindungan tadi. Kalau meminta perlindungan itu sebelum sesuatu yang dikhawatirkan itu menimpa. Nah, dia meminta perlindungan. Dalam hal ini seorang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudaratan atau yang ditakutkan itu menimpa atau hampir mengenai, maka tentunya orang tersebut akan juga meminta pertolongan yang sifatnya segera dari musibah atau dari hal yang dikhawatirkan menimpa tersebut atau yang telah menimpa tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penyebutan bab-bab ini dalam bentuk ragam, menyebutkan berbagai ragam dari jenis-jenis kesyirikan agar kemudian dimengerti, dipahami, padahal amat berdekatan jenis-jenis tersebut. Qala al-musannifu rahimahullah, babun minasyirki an yastaghitha bighairillah aw yad'u wa ghairah. Qala syarih, qala syekhul islam rahimahullah, al-istighatsatu hiya talabul ghaus wa huwa izalatus syiddati kal-intisar talabun nasri wal-isti'anatu talabul aun. Istighatsa itu meminta al-ghaus, yaitu dihilangkannya kesulitan yang menimpa, musibah yang telah mengenai saat itu. yakni meminta pertolongan agar musibah yang mengenai tadi segera terangkat, segera Allah hilangkan dan Allah lepaskan. Ini seperti al-intizar, meminta pertolongan. Intizar yakni talabun nasr, meminta pertolongan. Wal isti'anah, talabul aun, meminta pertolongan, isti'anah. Hanya saja bedanya, kalau istighatsah itu yang sifatnya segera karena sangat mendesak, dibutuhkan pertolongan tersebut. Adapun isti'anah sesuatu yang lebih umum. Nah, khawani billah rahimani wa rahimakumullah, ini istighatsah dan isti'anah. Wa qala ghairuhu, berkata yang lain, al-farqu bainal istighatsati wad du'a annal istighatsata la takunu illa minal makrubi wad du'a wa'ammun minal istighatsati li'annahu yakunu minal makrubi wa ghairi. Perbedaan antara istighatsah dan doa, berdoa, istighatsah ini tidaklah ada kecuali dari dikarenakan sesuatu yang tidak disukai, suatu musibah yang telah menimpa. Nah, waddu'a amun minal istighatsah, sementara doa itu lebih umum sifatnya ya daripada istighatsah. Nah, doa itu secara umum meminta untuk mendapatkan perlindungan, meminta untuk mendapatkan pertolongan, meminta untuk mendapatkan pertolongan yang harus yang segera saat itu, meminta untuk terjaga dan terlindungi, meminta untuk mendapatkan sebuah manfaat atau sebuah kenikmatan yang diharapkan, itu juga berdoa, sesuatu yang sifatnya umum. Kalau istighatsah yang lebih sempit, lebih khusus dari doa tadi. Jadi doa tadi mencakup berbagai hal. Salah satunya, salah satu cakupannya adalah istighatsah. Sehingga istighatsah termasuk dari berdoa. Fa'afu du'ai 'alal istighatsati min afil 'am 'alal khas. Maka diatofkan, diikutkan doa setelah penyebutan istighatsah, an yastaghitsa bighairillah aw yad'u wa ghairah, dalam bab ini. Ini termasuk dalam bentuk menyertakan, mengatofkan sesuatu yang umum terhadap sesuatu yang khusus sebelumnya. Disebutkan yang khusus dulu, baru yang umum. Ya. Nah, ini misalkan contoh pendekatan. Ya. Seseorang meminta sesuatu yang khusus baru kemudian menyebutkan yang umum. Ada sebaliknya, meminta atau menyebutkan sesuatu yang umum terlebih dahulu baru penyebutan yang khusus. Kebalikan dari bab ini. Misalkan contoh firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Meminta pertolongan termasuk bagian dari ibadah. Ibadah itu banyak macam. Salat, puasa, zakat. Di antaranya adalah meminta pertolongan. Nah, jadi penyebutan ini mengatofkan sesuatu yang khusus terhadap sesuatu yang umum sebelumnya. Lawan dari ini. Ini untuk mendekatkan dalam memahami. Fa bainahuma umumun wa khususun mutlaqan. Maka di antara keduanya memiliki hubungan umum dan khusus secara mutlak. Ya. Nah, artinya bahwa istighatsah termasuk dalam cakupan doa. Doa itu cakupannya banyak, salah satunya istighatsah. Yajtami'ani fi maddatin wa yanfaridu du'a anha fi maddatin. keduanya bertemu, berkumpul dalam satu sisi, yaitu istighatsah, istighatsah, dan itu doa sekaligus. Wa yanfaridu du'a anha fi maddatin, dan doa bersendiri ya dari istighatsah itu di sisi yang lain ya. Naam, talabul aun itu tidak masuk dalam istighatsah secara khusus. Talabul audz, istighatsah, itu termasuk dalam doa tapi tidak termasuk dalam istighatsah. Naam, talabul isti'adzah, talabul audz masuk dalam keumuman doa, tidak masuk dalam istighatsah, dan demikianlah. Faqul istighatsatin du'aun wa laysa kullu du'ain istighatsatan. Setiap istighatsah adalah doa karena masuk dalam kecakupannya, dan tidak setiap doa merupakan istighatsah karena doa sifatnya umum, meminta yang di yang kebaikan untuk didapatkan dan meminta untuk dicegah atau diselamatkan dari kemudaratan yang menimpa. Nah, itu istighatsah. Qauluhu aw yad'u wa ghairah, atau dia berdoa kepada selain Allah. I'lam anna du'a nawa'an, ketahuilah bahwa doa itu ada dua macam. Du'a'u ibadatin wa du'a'u mas'alatin. Doa ibadah dan doa meminta masalah. Yuradu bihi fil Qur'an hadza taratan wa hadza taratan wa yuradu bihi majmu'uhuma. Terkadang di dalam Al-Qur'an dalam satu nas menyebutkan tentang doa, yang dimaksud adalah doa ibadah. Di tempat yang lain penyebutan doa, yang dimaksud doa meminta. Dan terkadang pula menyebutkan doa dan maksud atau maknanya kedua-duanya, doa meminta atau doa masalah. Nah, ya, itu di dalam Al-Qur'an. Sehingga dipahami bahwa doa ya itu ada dua macam, doa ibadah dan doa masalah. Fa du'aul mas'alati huwa, maka kata beliau doa masalah itu adalah doa masalah, doa meminta. Talabu ma yanfa'u da'iya min jalbi naf'in aw kashfi dhurrin, meminta untuk mendapatkan manfaat bagi yang berdoa berupa memperoleh sebuah manfaat atau dihilangkan sebuah madarat. Walihaza ankarallahu ala man yad'u ahadan min dunihi mimman la yamliku dharran wala naf'an. Oleh karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari terhadap orang yang berdoa kepada seorang pun dari selain Allah, dari orang-orang yang tidak memiliki manfaat atau madarat. Kaqaulihi qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum dharran wala naf'an wallahu huwas samiul alim. Katakanlah, apakah kalian beribadah, apakah kalian berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak memiliki kemudaratan untuk kalian dan tidak pula memiliki manfaat untuk kalian, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan kemudaratan atau menolak madarat, apakah kalian berdoa kepadanya? Wallahu huwa sami'ul alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala lah, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Wa qawluhu wa qawlihi, dan firman Allah, qul anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadhuruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu syayatinu fil ardi hayrana lahu ashabun yad'unahu ilal huda'tina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Katakanlah, yakni katakanlah wa Rasul SAW kepada mereka, orang-orang yang mengajak, orang-orang yang menyeru, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, katakanlah, apakah kami ini mengajak, apakah kami ini berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kami dan tidak bisa memberikan mudarat, dan kami mundur ke belakang setelah Allah berikan petunjuk kepada kami, seperti orang yang disesatkan oleh para syayatin di muka bumi ini dalam keadaan bingung. Dia memiliki teman-teman sahabat yang mengajaknya kembali kepada petunjuk. Dia mengatakan, "Etina, datangilah kami, datanglah kepada kami." Qul inna hudallahi wal huda. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah, dialah, itulah yang sebaik, yang merupakan petunjuk sebenarnya. Dan kami diperintah untuk berserah diri kepada Rabbul Alamin, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menyebutkan tentang pengingkaran kepada mereka orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Sifat yang diberikan, ya, bahwa sesuatu yang disembah itu, sesuatu yang diibadahi itu harus memiliki manfaat, yamliku naf'an wa dharran, memiliki manfaat atau madarat, menguasai dalam memberikan manfaat atau menolak atau memberikan madarat. Itu yang layak disembah, itulah yang layak diibadahi, dan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki, yang menguasai manfaat dan madarat itu. Nah, tidak ada yang lainnya. Berarti orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, orang-orang yang tersesat, na'udzubillah, dia beribadah kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula bisa memudaratkan dirinya seandainya dia tinggalkan. Qala wa qala, dan Allah berfirman, wala nad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa dari selain Allah, wala tad'u min dunillah, jangan engkau berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memudaratkanmu. Nah, jangan kepada berhala, kepada patung, kepada yang dianggap keramat tadi, yang dikatakan atau yang dianggap sebagai penguasa atau penunggu tempat yang dikeramatkan tadi, hadza haula'i wa hadhihi la yamliku naf'an wala dharran, dia tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Nah, lihat kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan itu nyata. Bagaimana kaum musyrikun, orang-orang musyrikin, ketika mereka di lautan dalam kondisi bahaya mengancam, ketika ombak itu sampai disebutkan, sampai Allah firmankan, kadzulali, seperti naungan yang siap menutupi mereka, hilanglah segala sesuatu dari selain Allah yang mereka sembah dahulu, tidak ada yang berdoa kepadanya. Da'awullaha mukhlisina lahuddin, fa'idha raqibu fil fulki, da'awullaha mukhlisina lahuddin, ketika mereka berlayar di lautan, mengarungi samudra, dalam kondisi bahaya mengancam, mereka berdoa kepada Allah, mengikhlaskan doa itu untuknya semata. Mereka tahu sesembahan selain Allah yang mereka ibadahi tidak akan mampu memberikan pertolongan dan perlindungan dari bahaya tersebut kepada mereka. Tidak mampu. Itu bukti nyata. Dan lihat apa yang terjadi di masa-masa kini, di saat-saat ini, dari mereka orang-orang yang beribadah kepada selain Allah itu. Kalau ketetapan musibah itu menimpa mereka, tidak akan sanggup dan tidak memiliki kekuasaan orang-orang yang mereka sembah untuk menyelamatkan mereka sedikit pun. Ini menunjukkan, ini membuktikan bahwa mereka la yamliku naf'an wala dharran, fala yastahiqul ibadah, sehingga ia tidak berhak untuk diibadahi, tidak layak untuk disembah. Ibadah itu hanya milik Allah Rabbul Alamin. Fa'innaka idan minal zalimin, kalau engkau melakukan itu, beribadah, berdoa kepada selain Allah yang tidak memiliki manfaat dan madarat tadi, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim, engkau termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Na'udzubillah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Qala Syekhul Islam, lalu muallif menyebutkan tentang perkataan Syekhul Islam, fa kullu du'a'i ibadatin mustalzimun li du'a'il mas'alah, wa kullu du'a'i mas'alatin mutadhamminun li du'a'il ibadah. Setiap doa ibadah itu, setiap ibadah yang dilakukan hamba yang syariat memerintahkan, puasa, sholat, zakat, haji, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang lainnya dari berbagai amalan ibadah yang Allah perintahkan, itu terkandung padanya doa. Maka kata beliau, setiap doa ibadah, setiap ibadah itu terkandung padanya atau mengharuskan ada pada doa ibadah tadi doa masalah, doa meminta. Karena setiap orang yang beribadah kepada Allah dengan berbagai jenis ibadah, pasti ada padanya bentuk keinginan, bentuk permintaan untuk diterima pahalanya minimalnya, untuk menjadi amalan yang makbulah, amalan yang diterima minimalnya, untuk mendapatkan jannah Allah, pahala yang berlipat, itu minimalnya. Dan setiap doa masalah, doa bentuknya meminta, mutadhamminun li du'ail ibadah, itu terkandung padanya doa ibadah, karena memang Allah perintahkan untuk hamba ini meminta kepada Allah untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah, untuk menunjukkan butuhnya hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangku, katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Aku mengijabahi, memenuhi doa orang yang meminta kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Allah perintahkan hamba ini untuk berdoa. Dan mesti doa yang diminta atau yang dipanjatkan oleh hamba itu, ketika terpenuhi sebab-sebabnya, sebab-sebab dikabulkannya, dan terlepas dari pencegah-pencegah dikabulkannya doa, mesti Allah akan penuhi, Allah akan ijabahi doa yang diminta tadi. Ya, dan itu merupakan keutamaan yang Allah berikan. Ma min 'abdin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahmin illa atahallahu 'ihda thalathi khisalin. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba, seorang yang berdoa kepada Allah, seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan satu doa, tidak ada terkandung padanya bentuk memutuskan silaturahmi, tidak terkandung padanya bentuk dosa, melainkan pasti Allah akan berikan kepadanya salah satu dari tiga hal. Iman yu'ajilahu, apakah Allah segerakan, Allah berikan, Allah penuhi apa yang dia minta. Wa iman yasrifa anhu minasu'i mithlaha. Wa iman yadakhirahu fil akhirah. Ada kalanya Allah simpan untuknya sebagai bekal atau sebagai tabungan pahala untuknya di akhirat. Dia meminta sesuatu di dunia, tidak Allah kabulkan saat itu. Tetapi semakin dia meminta, semakin Allah siapkan bentuk hasil dari doanya tadi di akhirat. Nah, dan ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala palingkan dari kejelekan, dari keburukan yang semestinya menimpanya, Allah palingkan, Allah selamatkan dia dari ancaman bahaya tadi disebabkan doa yang dia panjatkan. Allah jaga dirinya, atau Allah jaga lindungi keluarganya atau harta yang dimiliki dari kemusnahan, dari musibah, dari malapetaka dengan sebab doa yang dia panjatkan. Kata para sahabat ketika mendengarkan keutamaan doa ini, ya Rasulullah idza nuksir, ya Rasulullah kalau begitu kita akan memperbanyak doa, kita akan sering-sering berdoa. Kata Nabi SAW, Allahu akthar, Allah akan lebih banyak lagi memberikan karunia dan keutamaan kepada hamba ini. Maka berarti doa meminta itu sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah alaihissalatu wassalam dorong hasung untuk mengamalkannya, untuk memperbanyak. Berarti itu ibadah. Maka kata beliau, wa kullu du'ai mas'alatin mutadhamminun li du'ail ibadah. Setiap doa mas'alah terkandung padanya doa ibadah. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam penuh atau dengan kerendahan hati dan dalam kondisi lirih, tersembunyi, tidak dikeraskan, tidak ditampakkan, ya. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melampaui batas. Naam, angkuh dalam berdoa. Naam. Seolah-olah memaksa. Naam. Demikian pula melampaui batas dalam meminta. Naam. Memaksa yakni mengharuskan. Bukan yang dimaksud terus menerus dalam berdoa, ilha itu sesuatu yang dianjurkan, ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, melampaui batas dalam berdoa. Waqala, dan Allah berfirman, kul ara'aitakum in atakum azabullah aw atatkum as-sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum sadiqin bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana, apa pendapat kalian apabila qul araituku, apa pendapat kalian, kabarkan kepadaku jika datang kepada kalian suatu azab Allah atau datang kepada kalian hari kiamat, apakah kepada selain Allah kalian berdoa? Jika kalian orang-orang yang jujur dalam mengungkapkan, dalam mengatakan, jika kalian orang-orang yang jujur, katakanlah jika datang hari kiamat, jika datang kepada kalian azab Allah, apakah kepada selain Allah kalian meminta, kalian berdoa? bal iyyahu tad'un, bahkan hanya kepada Allah lah kalian berdoa, lalu Allah singkap, Allah hilangkan apa yang kalian berdoa kepadanya tersebut jika Allah kehendaki, dan kalian melupakan apa yang kalian sekutukan, apa yang kalian ibadahi dari selain Allah dahulu. Jika dalam kondisi musibah tadi kalian berdoa meminta hanya kepada Allah, lalu bagaimana bisa kalian melakukan, bagaimana boleh kalian melakukan kesyirikan kepada Allah dalam kondisi kalian tahu hanya Allah lah yang menghilangkan bahaya dan ancaman bahaya untuk kalian. Wa qala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan, bahwa masjid-masjid itu milik Allah, tempat-tempat sujud itu milik Allah, janganlah kalian berdoa bersama Allah dengan sesuatu apapun. Lihat di sini ada dua keumuman. Fala tad'u, jangan kalian berdoa, yani ayyan kana minal ibadati minad du'a, doa apa saja, ibadah apa saja, jangan kalian lakukan kepada selain Allah. Siapapun ahadan, siapapun dia, la malakun mukarrabun wala nabiyun mursal fadlan an ghairihima, tidak boleh beribadah kepada para nabi alaihi salatu wassalam, tidak pula juga dibolehkan kepada para malaikat, terlebih-lebih kepada yang lainnya dari makhluk. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai illa kabasiti kafaihi ilal ma liyabluga fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Milik Allah lah da'watul haq, seruan yang hak. Dan orang-orang yang berdoa kepada selainnya, kepada selain Allah, mereka tidak mampu mengistijabahi, memenuhi untuk mereka sedikit pun, kecuali atau melainkan hanya seperti seorang yang membentangkan dua telapak tangannya ke air untuk dia ambil, untuk dia sampaikan air itu ke mulutnya. Wa ma huwa bibalighi, namun dia tidak bisa menyampaikan air itu, mengantarkan air itu ke mulutnya, karena tangannya dalam kondisi terbentang, dalam kondisi terbuka, tidak tertutup. Dia ambil air di kolam, dia ambil air di bejana, tetapi dengan tangan yang terbuka, ketika dia angkat dari dalam air tadi, air itu tumpah kembali. Dia minum, air itu sudah habis sebelum sampai ke mulutnya, tertumpah. Permisalan kepada mereka, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, sia-sia yang dia perbuat. Itu hanya persangkaan bahwa yang didoai itu bisa memberikan atau bisa mengabulkan apa yang dia minta. Itu hanya menyangka. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, tidaklah doanya orang-orang kafir kepada selain Allah itu kecuali hanya pada kesia-siaan, tidak bisa memberikan apa yang mereka minta. Wa amsalu hadza fil Qur'an fi du'ail mas'alati akthar min an yuhsar, semisal ini dalam Al-Qur'an tentang doa meminta terlalu banyak untuk dibatasi, terlalu banyak untuk disebutkan, sangat banyak. Itu hanya contoh penyebutan tentang doa yang menunjukkan bahwa berdoa meminta itu adalah merupakan ibadah. Wa huwa mutadhamminun du'al ibadah, maka doa meminta itu mengandung doa ibadah, karena memang Allah perintahkan. Lianna sa'ila akhlas, akhlasa su'alahu lillah, karena orang yang meminta tadi memurnikan permintaannya untuk Allah. Wa dzalika min afdhalil ibadat, dan itu termasuk ibadah yang paling afdhal. Wa kadzalika dzakiru lillah wa tali li kitabi wa nahwi, talibun minallahi ma'na fayakunu da'iyan 'abidan, Maka sebaliknya demikian pula orang yang berzikir kepada Allah, ini kan doa ibadah, berzikir. Orang yang membaca kitabullah, membaca Al-Quran, ini kan doa ibadah, merupakan bentuk ibadah, ya. Dan yang semisalnya dia meminta kepada Allah, dia meminta dari Allah sebuah makna, ya, sebuah keinginan, sebuah harapan ketika dia berzikir, zikir pagi petang misalkan, ketika dia singgah di sebuah tempat dia berzikir, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Itu kan terkandung padanya sebuah makna, sebuah harapan, sebuah doa. Semoga Allah lindungi dia. Semoga Allah berikan perlindungan untuknya di tempat itu. Itu doa. Berarti ketika dia melakukan doa ibadah tadi, fayakunu da'iyan abidan, dia menjadi seorang yang berdoa sekaligus seorang yang sedang beribadah kepada Allah. Inilah makna kullu du'ai ibadatin mustalzimun li du'ail mas'alah wa kullu du'ai mas'alatin mutadhamminun li du'ail ibadah. Fatabayyana bihadza min qawli syekhul Islam anna du'al ibadati mustalzimun li du'ail mas'alah kama anna du'al mas'alati mutadhamminun li du'ail ibadah. Maka dengan ini, dengan penjelasan dari syekhul Islam rahimahullahu taala ini, menunjukkan bahwa doa ibadah itu mengharuskan terkandung padanya doa masalah, sebagaimana doa masalah terkandung padanya doa ibadah. Waqad qala Allahu an khalilihi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan Allah telah firmankan tentang Khalilur Rahman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika Allah berfirman, wa'atazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam telah diusir oleh kaumnya, oleh penghuni kampungnya, bahkan orang tuanya juga termasuk darinya. Dia diusir dari kaumnya, diusir dari kampungnya, karena memang dia menentang kesyirikan, dia menentang peribadahan kepada patung dan berhala. Bahkan Nabi Allah Ibrahim telah menghancurkannya. Dia diusir dari kaumnya. Maka kemudian beliau alaihissalatu wassalam pun mengatakan, Allah firmankan, wa'atazilukum, dan aku jauhi kalian, aku tinggalkan kalian, dan apa yang kalian sembah dari selain Allah, dan aku berdoa kepada Rabbku, asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya, boleh jadi aku tidak akan kecewa dengan doa kepada Rabbku, tidak akan mendapatkan kekecewaan, karena berdoa kepada Allah pasti terkandung padanya kebaikan. Karena saat itu beliau belum mendapati keturunan, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa padahal saat usia telah lanjut. Falamma atazalahum, ketika beliau menjauhi mereka, meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah dari selain Allah, wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub, kami anugerahkan kepada beliau Nabi Allah Ishaq dan Ya'qub alaihimassalatu wassalam, dan masing-masing kami jadikan menjadi nabi, menjadi pewaris Rasul alaihissalatu wassalam, pewaris beliau. Fasara du'a min anwa'il ibadah, sehingga doa telah menjadi termasuk dari jenis ibadah. Fa'inna qawlahu, karena firman Allah, wa'ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya, aku berdoa kepada Rabbku, boleh jadi aku tidak mendapatkan kekecewaan kepada Rabbku sedikit pun. Kaqauli Zakaria, ini seperti ucapan Nabi Allah Zakaria alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Rabbku, sesungguhnya telah lemah tulangku dan telah tumbuh, telah banyak uban di kepalaku, dan aku tidaklah kecewa, tidak belum pernah mendapatkan kekecewaan dalam berdoa kepadamu wahai Rabbku. Beliau terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah merugi seorang yang berdoa kepada Allah. Bisa Allah segerakan, karena Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hamba. Allah segerakan apa yang dia minta di dunia, atau Allah palingkan darinya, dari keluarganya, kejelekan yang seharusnya menimpa. Atau jika tidak, Allah simpan. Semakin sering dia berdoa, terus dia berdoa, terus dia berharap dan berdoa kepada Allah, dan semakin itu semakin banyak pula dan terus menerus pula Allah sediakan dan Allah simpan kebaikan sebagai anugerah dari Allah untuknya di jannah, di akhirat. Dan itu tentunya lebih baik, dan Allah lebih mengetahui apa yang terbaik buat hamba. Ini yang kita pelajari, mudah-mudahan memberikan manfaat. Berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.